cerita merayu. Berpijak di malam yang bertandu, masih ku memikirkan dirimu. Ku rasakan waktu berlalu tanpa senyummu. Menyapa kian menggoda memanja, semua itu tak akan berarti selama ku jauh dari dirimu. Ku angankan waktu berlalu dengan senyummu. Jatuh cinta.